يا نبينا الهادي العدلاني يا سر نوري الأوطاني يا نبينا الهادي العدلاني يا سر Allahumma الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعنا هذا الحديث العظيم الذي تكلمت به شفتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه إشارة الحرمة للمسلمين المؤمنين المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada Hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al Habib Musa Al-Tahir bin Ja'far Segaf, tamu kita dari Kota Harlemur Seumur. Beliau membuka pembicaraannya dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, barusan kita tadi sama-sama mendengarkan sabda daripada Rasulullah SAW yang mana hadis itu keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW, sudah pasti akan membawa keberkahan bagi kita yang mendengarkan hadis itu. Hadirat hadis, yakin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, إن من حق أمته إليه أحسنهم أخلاقا. إذن الطوائف التي يحبها النبي صلى الله عليه وسلم من أمته طوائف متعددة، يحب قوام الليل، يحب قرآن، يحب أهل الذكر، لكن من أحبهم إليه صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا. وفي هذا تأكيد بحرف التوكيد، إن من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. Kita sama-sama tadi mendengarkan sabda Rasulullah SAW bahwasanya inna min ahabbikum ilayya, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari umatku, yang aku paling cintai, kata Rasulullah SAW, walaupun banyak ya, seperti orang yang membaca Al-Quran, itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak berzikir, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi hadis ini mentakdirkan, memperkuat bahwasanya orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalian semua adalah orang yang akhlaknya paling bagus. Alhamdulillah, annahum bidrajina wa bistita'atina bi tawfiqillahi 'azza wa jalla an nahuz محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة تحسين أخلاقنا، فنحن نقدر أن نصل إلى رتبة أن نكون محبوبين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر بسيط جدا، وهو تحسين أخلاقنا مع الناس. Alhamdulillah, dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa kita berbuat amal-amal yang baik, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka ketahuilah, apabila kita ingin dijadikan orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada jalur yang paling cepat, yaitu wasitahnya adalah bagaimana kita memperbagus akhlak budi pekerti kita sebagaimana Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah, an nakun min ashab al-akhlaq al-hasanah, بل ندعو الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا في المرآة فرأينا حسن خلقنا خلق تام كامل في الإنسان، لكن خلقنا الإنسان في أحسن تكوين. كلما نظرنا في المرآة فرأينا هذه النعمة، نطلب من الله النعمة الباطنة، فنقول كما علمنا هو صلى الله عليه وسلم، إذا نظرت في المرآة أن تقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فإن الخلق الصورة الظاهرة والخلق الصورة الباطنة للإنسان. صورتك الباطنة أخلاقك، صفاتك، معاملاتك مع الناس. وصورتك الظاهرة هذا صورتك الظاهرة، هذه ليس عبرة بها، لأن هذه الصورة الظاهرة ستدفن في التراب وسيكونها الدود وسط القبر وسننتهي في القبور إلا حافظ القرآن والعالم العامل والشهيد. لكن الصفات الباطنة هذه التي ستبقى معك في روحك، تتربى بها في البرزخ وتتربى بها في الجنة إلى أن تصير أقرب الناس إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kita semua mampu untuk mengajak orang bagaimana mereka bisa mencontoh akhlak Rasulullah SAW yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala

سيدنا عمر بن الخطاب داخل سمعوا حتى سيدنا عمر، فلما عرفوا انه سيدنا عمر اخذنا النطاق مباشره، تبادلنا بالرجال، لبسنا النطاق فوق رؤوسهن واختبانا في المكان الثاني. فدخل سيدنا عمر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا عمر لرسول الله: اضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ ما الذي يبسمك؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، ان هؤلاء النسوه كن عندي، نساء سيدتنا حفصه وزوجاته كن عندي ويتكلمن وانهن يتكلمن، ولكن عندما دخلنا تبادلنا الحجاب واختبانا في هذا المكان. فتقدم سيدنا عمر بن الخطاب الى مكان الحجاب وقال: يا عدوات انفسكن، اتحبنني ولا تحبن رسول الله واصدقن؟ فقالت امراه منهن: نعم يا عمر، انك شديد خير من رسول الله، فرؤوف رحيم، فنحن لا نخاف رسول الله، نخافك انت يا عمر بن الخطاب. Beliau menceritakan bagaimana akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita contoh. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW beliau sedang duduk dengan para istri-istrinya, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Zainab dan yang lainnya, Siti Aisyah, duduk bersama Rasulullah SAW. Dan mereka para istri-istri Nabi kumpul bersama Nabi Muhammad SAW, mereka tertawa. Bahkan dari mereka ada yang mengangkat suaranya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sama lainnya saling bercanda di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meladeni dan melayani bagaimana istri-istrinya. Nah, tidak lama kemudian sedang asik-asik mereka para istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bercanda, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Tatkala terdengar suara ketukan pintu, assalamualaikum, dilihat Sayyidina Umar bin Khattab. Maka semua istri Nabi yang tadi lagi asik-asik duduk bersama Nabi Muhammad SAW, lagi bersendang gurau dengan Nabi Muhammad SAW, semua mereka memakai hijabnya. Yang tadi membuka kerudungnya, mereka memakai kerudungnya semua, sampai mereka semua masuk ke dalam kamar bersembunyi, tidak mau lagi duduk dengan Rasulullah SAW karena datang Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar bin Khattab setelah masuk, Rasulullah tertawa melihat Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar melihat Rasulullah yang gembira begitu sampai terlihat giginya Nabi Muhammad SAW. Azhaballah ya Rasulullah, semoga Allah menertawakan engkau ya Rasulullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat engkau gembira ya Rasulullah SAW, sebagaimana engkau gembira jadi gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat engkau tertawa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ya Umar, tadi sebelum engkau datang, semua istri-istriku sedang kumpul, sedang bercanda gurau denganku, kata Sayyidina Rasulullah. Kemudian tatkala engkau datang, mereka semua masuk ke dalam. Maka Sayyidina Umar mengatakan, berteriak dari depan Sayyidina Umar, hei para istri-istri Nabi, kalian lebih takut kepadaku daripada kepada Rasulullah SAW. Rasulullah lebih berhak, lebih pantas untuk ditakuti daripada aku. Maka menyahut salah satu daripada istri-istri Nabi Muhammad SAW, ya Umar, benar, kami lebih takut sama engkau ya Umar, kami lebih takut dari Rasulullah SAW, karena kami mengenal engkau adalah orang yang syedid, engkau orang yang keras ya Umar, maka kami takut nanti kalau kami tertawa engkau akan memarahi kami. Akan tetapi kalau kami tertawa, kami bercanda di hadapan suami kami yaitu Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah memarahi kami. Maka Sayyidina Umar bin Khattab melihat keadaan ini, beliau berdiam. Wa kana tahlamu sallallahu alaihi wasallam al-qul hatta ma'al munafiqin kana fi Madinah munafiqun ismuhu Abdullah bin Ubay Salul مذكور في كتب التفسير والسيرة، وكان ابنه صالحا اسمه سيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي. فلما مات هذا الرجل المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي سلول، جاء ابنه هذا عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبي قد مات وأني أريدك أن تعطيني كفنا من أكفانك وكفن فيها أبي هذا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال النبي لا هذا رجل منافق هذا كلا، أعطاه الكفن. قالوا: إنك لن تشهد جنازته. قال: سأشهد جنازته ولو أخبرتني لذهبت إلى البيت إلى بيت. فذهب النبي إلى الجنازة، ولما أراد أن يتقدم في الجنازة كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قوي في دين الله، لا تخطب إلا لو أدلاي صريح في قول الحق. فلما جاء النبي يكبر أدبر سيدنا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بمنكب الرسول وكان يتذكر النبي: قم يا رسول الله، هذا قد يبدل سلوك المنافق. هل تصلي عليه يا رسول الله؟ هل تصلي عليه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا عمر. النبي أحمد: نعم يا عمر، إني لم أنهى عن الصلاة عليهم. عاد ما نزلت الآية بالنهي عن الصلاة عليه، فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على ذلك المنافق من أخلاقه، وأعطاه قميص الرسول الجليل إن كتبه، أعطاه ابن عبد الله، قال: كفنوه في هذا القميص، وكفنه في القميص، وصلى عليه. وفي رواية: خرج معه إلى القبر، إلى القبر خرج معه حتى لحقه في القبر الرسول. ثم نزلت الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. حتى قال بعض المفسرين أن هذا ابن أبي، قال بعض المفسرين أن الله قد غفر له خطاه وبرك صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورفع عنه العذاب في القبر وبرك قميص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan bahwasanya daripada akhlaknya Rasulullah SAW, pernah satu kali Rasulullah SAW didatangi daripada anak Rais Munafikin, yaitu Abdullah bin Umair. Ini Rais Munafikin terkenal di kota Madinah, dia meninggal dunia. Tatkala dia mati, maka anaknya datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku minta kain kafan untuk mengkafani ayahku yang sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW mengatakan, baik, dari akhlaknya Rasulullah. Padahal Rasulullah tahu ini orang munafik. Maka diberikan kain oleh Rasulullah SAW untuk mengkafani ayahnya yang meninggal itu. Padahal itu orang munafik. Maka kata Rasulullah SAW, daripada akhlaknya, coba engkau memberitahu kepadaku sebelumnya, maka aku akan datang dan menyolati ayahmu itu. Maka Rasulullah dibilang, ya Rasulullah, boleh disolati. Maka Rasulullah datang ke kuburannya. Sudah selesai dikafankan semuanya, sudah dikuburin, Rasulullah datang ke kuburnya dan menyolatkan, yaitu kepada Rais Munafikin. Tatkala Rasulullah SAW sholat di atas kuburnya itu, ya dekat kuburannya yang Rais Munafikin, Sayyidina Umar yang betul-betul syedid, ya, mengetahui hal ini, mengingatkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kau tahu ini munafik. Allah lebih baik, Rais Munafikin. Kenapa kau sholatkan? Kata Rasulullah SAW, ya Umar, belum ada larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku menyolatkan kepada, walaupun dia orang munafik. Maka disolatkan oleh Rasulullah SAW sebelum turun ayat, ya, wala tusalli ala ahadin, wala tusalli ala ahadin, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala taqum ala qabrihi. Jangan sekali-kali kalian menyolatkan salah satu dari orang munafik. Rasulullah tidak boleh menyolatkan kepada jenazah yang dari orang munafik, dan tidak boleh berdiri di dekat kuburannya, yaitu sholat di dekat kuburan mereka. Maka dikatakan oleh ahli tafsir, setelah turun ini ayat, maka beruntung kepada orang munafik bin Abdullah bin Ubay, dikatakan bahwasanya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala berkat sholatnya Rasulullah SAW kepada beliau ini. Maka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat akhlaknya Rasulullah SAW, dia tahu ini orang munafik, tapi dia mendatanginya, bukan hanya memberikan kafan dan menyolatkannya itu kepada orang munafik. Ila la nahnu alaina an natakhallaq bi hadhihi al-akhlaq. كيف نتكلم بالأخلاق؟ هو جايز ندعو ربنا أن يتكرم علينا في محاسن الأخلاق. دائما ندعو ربنا في السجود بعد الصلوات: اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إذا جينا في المرآة فيكشف أكرمك الله بأحسن تمويه صورة الإنسان الآدمي، أعظم صورة تصل من الله الباطن، أعظم من الصورة الظاهرة، الصورة الظاهرة للتراب. نحن مخلوقين من التراب ونتغذى على التراب، البر، الرز، الطعام، نخلق من الأرض، من التراب، وندفن في التراب، لكنك أنت الإنسان تحمل روحا، الروح ليست من التراب، وإذا مت لا تدفن في التراب، الروح تعرج إلى ربها، هذه الأخلاق تكون صورة الإنسان، دائما إذا رأيت وجهك في المرآة تقول: اللهم اقم حسن خلقي فحسن خلقي، ثم تتعامل مع الناس بالأخلاق. مع الوالدين بالأخلاق، مع الأقارب بالأخلاق، مع الجيران بالأخلاق، تصبر قليلا، تبذل الابتسامة، الكف، تعمل الخير، يرفعك الله مراتب عالية، وإن كنت لتقوم في الليل 3 ساعات أو 4 ساعات.

ثم أولاد يعلمهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وجيران يعلمهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أحلى شيء في الدنيا محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الصالحين إن شاء الله، وأحاديث من الصالحين إن شاء الله، وقرانين من الصالحين إن شاء الله، ويحفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إن شاء الله، ويحفظ هذا البلد العظيم المبارك بلد إندونيسيا، يحفظه من جميع الشرور إن شاء الله ومن جميع الأشرار إن شاء الله، ويحفظ أهله وسائر بلاد الإسلام، ويحفظ حبيبنا منذر إن شاء الله، يحفظه من كل مكروه ومن كل بلاء إن شاء الله، ويعيد مقامه عند الله سبحانه وتعالى، وينفعه الأمة الإسلامية في المشارق والمغارب، ويرزقنا وإياه كمال الإخلاص والقبول إن شاء الله، بخير وعلى خير. Jazakallah khair khair jaza guru kita yang menjadikan model di besar kita itu Allah Sayyidina Nabi Musa Al-Fadil Menjabar Sagar Mataan Allah Ubi. Semoga Allah memanjangkan usia beliau dalam memberkahan dan melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada beliau dunia dan akhirat, dan memberikan nusrah di dalam dakwah beliau di seluruh permukaan bumi, karena beliau ini baru kembali dari Inggris beberapa waktu yang lalu dan mendatangi negeri-negeri Eropa. Sudah semakin meluas dakwah Nabi kita Muhammad SAW yang hampir saja mulai padam, tapi mulai saatnya kini bangkit, dan malam ini kita berjumpa dengan beliau. Semoga Allah beri keluasan di dalam bimbingan di dalam dakwah beliau. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadana min zulmatil jahli wal dayajin. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المحضر لفح المجيك حذرة الله جل وعلا يمرحهم ملكا إذا دلم حذرا أو كمني إذا لم رأسيا فنقنا إلهي تلح كذا دقار سدى نبي كذا محمد صلى الله عليه وسلم. Inna minna habbikum ilayya ahsanakum akhlaqa. Sungguh yang paling kucintai di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadirin jawatirat yang dimuliakan Allah, jawablah lamaran sang Nabi untuk dicintai oleh beliau. Kecintaan beliau dunia dan akhirat, keberuntungan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, kemewahan yang abadi dan dekat dengan beliau di yaumul qiyamah. Hadirin, ketika nafas telah mencapai tenggorokan kita dan saat nafas itu berakhir, semoga nafas itu berakhir dalam cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana riwayat sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji kaum Ansar, man ahabbahu ahabbahu Allah wa man abghadahu abghadahu Allah. Barang siapa yang mencintai kaum Ansar, maka mereka dicintai Allah. Barang siapa yang membenci kaum Ansar, maka mereka dibenci Allah. Ini kaum Ansar, lebih-lebih lagi Sayyidina Muhammad. Dan siapa yang mencintai beliau akan dicintai Allah. Rabbi halalkan sanubari kami untuk selalu mencintai Nabi kami Muhammad, dan bukakan bagi kami gerbang keluasan cintamu kepada kami karena kami mencintai Nabi Muhammad. Ya Rahman Ya Rahim Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita bermunajat kepada Allah memohon pengampunan atas dosa-dosa kita dan dosa saudara-saudari kita muslimin muslimat yang terjebak dalam dosa dan kesalahan.

yang ini terus ingin membenahi dosa-dosa kami yang makin deras, Rabbi, maka cukupkanlah hujan-hujan yang membawa musibah. Hujan turunkanlah hujan hidayah, turunkanlah hujan taubat, turunkanlah amtar ibadah, amtar sujud, wa amtar taubat. Ya Rahman ya Rahim, Allahumma min al-bala qabla nuzulihi min as-sama. Allah ta'allah musibah sebelum turun dari langit. Allahumma min al-bala qabla nuzulihi min as-sama. Ya Rahman ya Rahim, يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الضر والإنعام، هذه النذرات. Dan kita melanjutkan dengan doa bersama meminta keselamatan bagi muslimin muslimat. Dan juga ingin saya sampaikan kepada hadirin bahwa saya banyak diminta untuk menyampaikan tausiah di acara-acara partai-partai politik, dan saya akan datangi undangan mereka karena saya tidak berani menolak ketika orang mengadakan banyak hal-hal yang padanya dosa-dosa, lalu saya diminta memberi peringatan, saya tidak mampu menolaknya, saya harus datang dan menyampaikan tausiah. Maka jangan kaget jika saya muncul di banyak-banyak acara partai-partai politik. Sungguh ini untuk dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mendakwahi semua kelompok masyarakat dari yang terbawah sampai yang teratas, harus disampaikan kemuliaan Allah dan Rasul. Biarkan semua bendera-bendera naik di dunia ini, dan tidak ada bendera yang abadi kecuali bendera Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa bersama dengan keberkahan Habib Qasim bin Ja'far dan juga para tamu para habaib kita dari Malang, dari Surabaya, dan para dai besar kita. Semoga malam ini menjadi malam yang paling banyak turunnya rahmat.